وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي، berikutnya adalah manhaj ahlul bid'ah wal ahwa, disampaikan oleh penulis secara ringkas, hafizahullah wa thabatahullah ala sunnah, tentang manhaj ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Qala, taqaddama dhikru manhaj salaf al aqidah wa aham mumayyizatihi وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. Sudah lewat, kata beliau, sebutan tentang manhaj salaf dan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam masalah akidah. Dan sudah dibahas pula aham mumayyizatih, keistimewaan-keistimewaan yang terpenting. Wa anna aham ma yumayyiz al-manhaj as-salafi fil aqidah, dan bahwasanya yang paling penting di antara perkara yang paling mencirikan ahlus sunnah manhaj salaf dalam masalah aqidah adalah perkara hasrut talaqqi fi kitabillah wa sunnati rasul. Di antara keistimewaan yang paling penting adalah bahwa mereka ahlu sunnah di atas manhaj salaf hasrut talaqqi, mengurung sumber-sumber dasarnya hanya pada kitabillah dan sunnati rasul. Hasr artinya mengurung, hanya itu. Artinya, ikhwan ibn a'azukumullah, di antara keistimewaan dan di antara ciri yang paling khas dari manhaj salaf adalah mereka tidak mengambil sumber kecuali dari dua sumber, Quran dan Sunnah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah dan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa an yakuna dhalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Dan hendaklah keduanya terikat, terkait dengan pemahaman salaf as-salih, dengan pemahaman generasi pertama. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kumuslimin saya hormati, yang sudah kita bahas prinsip-prinsip salaf. Dan paling pentingnya dari keistimewaan manhaj salaf adalah sumbernya hanya Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf. Berbeda dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah yang sekarang akan disinggung sedikit secara ringkas. Wa 'alal 'aksi min dzalika manhaj ahlul ahwa wal bid'ah. Dan yang sebaliknya betul-betul 100% kontradiksi dengan manhaj ahlus sunnah adalah manhaj ahlul ahwa wal bid'ah. Prinsip-prinsipnya ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة. Bahwa sumber dari sumber-sumber hukum bagi mereka bukan Alkitab dan Sunnah. Sumber pengambilan dalil bagi ahlul ahwa, bagi ahlul bid'ah bukan Al-Quran, bukan pula Sunnah Sahihah. Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Tetapi yang dijadikan oleh mereka sebagai sumber pengambilan hukum adalah apa yang diadakan oleh mereka secara bid'ah. Atau apa yang diadakan oleh tokoh-tokoh mereka secara bid'ah. Oleh syekh-syekh mereka. Thumma ta'wil al-kitab awis sunnah ila ma yuafiqu ahwa'ahum. Kecuali atau setelah itu, kemudian menakwilkan kitab dan sunnah mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Perhatikan ya khonidin a'azakumullah, manhaj ahlul ahwa dan ahlul bid'ah betul-betul terbalik. Kalau manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah berpegang dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, adapun yang lain dicocokkan dengan Quran wa sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah sebaliknya, yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi pokok yang mereka pegang kuat-kuat itu mastahwahu anfusuhum. Apa yang dibawakan oleh hawa nafsu mereka, apa yang diada-adakan oleh mereka secara bid'ah, itu sebagai patokannya. Baru kemudian Quran dan sunnah ditakwilkan agar cocok dengan apa yang mereka pegang. Diatikun ibn a'azakumullah. Thumma ta'wil al-kitab awis sunnah ila ma yuafiqu ahwa'ahum. Kemudian menakwilkan Al-Quran dan sunnah agar cocok dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Wa'atimaduhum alal aql. Dan mereka lebih menyandarkan kepada akal mereka sendiri. Wa'alal ahadithid da'ifah al-wahiyah. Dan kepada hadis-hadis yang da'ifah, hadis-hadis lemah, al-wahiyah yang enggak ada nilainya, al-makdzubah ala Rasulillah yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ittiba'ihim lil mutasyabih, dan mengikuti ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar maknanya, wa tahrifuhum lil adillah, dan tahrif mereka terhadap dalil-dalil, wa ta'wiluha ta'wilan fasidan, dan menakwilkannya dengan takwilan-takwilan batil. Qul inna a'udzu billahi qom muslimin sarmati. Demikian keadaan ahlul ahwa. Ide bid'ah dulu mereka pegang, baru kemudian mereka cari-cari yang cocok dari dalil-dalil. Kalau enggak ada hadis yang sahih, hadis dhaif pun mereka pakai. Kalau enggak ada hadis yang hak, hadis palsu pun mereka pakai. Kalau enggak ada yang sahih maupun yang palsu, enggak ada yang sahih maupun yang dhaif, mereka ambil ayat dan hadis yang sama sekali enggak kesana larinya, tetapi yang bisa ditarik kesana, mereka ambil. Ini maksudnya kesana. Lihat ya khonirin a'azakumullah. Kalau ahli sunnah baca Quran, baca sunnah, baru menyimpulkan. Kalau ahli bid'ah menyimpulkan, baru cari Quran, cari sunnah. Jadi cari Quran, cari sunnah hanya stempel saja. Kesimpulan dulu, baru cari fatwa. Tanya syekh ini, enggak cocok syekh kedua, enggak cocok syekh ketiga. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kesimpulan. Pokoknya menurut saya, ini radio yang bagus. Cari ke sana. Wah, enggak dapat. Yang kedua. Yang kedua enggak dapat, yang ketiga. Yang ketiga dapat, yang keempat. Pokoknya bagaimana supaya cocok. Ini ahlul ahwa. Qul inna a'udzubikumullah. Imam Syatibi pernah menceritakan yang seperti itu. Dalam kitabnya Al-I'tisam. Pernah menceritakan tokoh-tokoh sufiyah yang mengadakan berbagai macam acara bid'ah, mereka mencari dalil dan mencari fatwa supaya diterima oleh kaum muslimin. Dari satu ulama ke ulama yang lain, ternyata semuanya menjawab dengan apa yang mereka tidak maukan. Menjawab itu bid'ah muhdatsah, bid'ah muhdatsah. Sampai mereka merubah pertanyaannya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, ini yang paling manjur dipakai oleh hizbiyin. Selalu kalau tidak berhasil, bahasanya dirubah. Kamu tanyain jangan gitu, tanyain begini. Supaya terkesan bahwa itu baik. Terkesan bahwa itu sunnah. Ya Syekh, kita punya acara begini. Ketika menyatakan dengan acara-acara bid'ah mereka secara jelas, selalu menyatakan la hadhihi bid'ah. La yajuz. Bid'atun muhdatsah. Tidak ada sunnahnya dari salaf, enggak ada contohnya dari salaf. Maka mereka ganti. Bertanya kepada Syekh dengan tanya yang lain. Ini kita berkumpul bersama saling mengingat Rasulullah SAW. Bolehkah kita berkumpul bersama, kemudian orang yang bagus suaranya suruh berbicara tentang Rasul. Maka berbicara tentang Rasul. Rasulullah begini. Dan kami mendapatkan faedah-faedah kisah Rasulullah SAW dan kehebatan-kehebatan Rasulullah SAW. Ya juz, amna ya juz. Ya. Maka Syekh yang terakhir ini dengan pertanyaan seperti itu menyatakan, labas, ya juz. Tidak mengapa untuk saling mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Wah, gembira. Ternyata acara kita tidak bid'ah. Boleh kok. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya membaca berjanji. Membaca puji-pujian pada Rasulullah SAW dengan ghulu, dengan berlebihan. Itu tidak dibahas. Dengan nyanyi bersama, enggak dibahas. Dengan musik, enggak dibahas. Pokoknya suara bagus. Maksudnya nyanyi. Dengan suara yang bagus. Menerangkan. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini subhanallah. Cara yang selalu dipakai oleh hizbiyin. Oleh ahlul ahwa, ahlul bidah. Dari aliran apapun. Pertanyaannya, kenapa mereka cari fatwa? Iya kan? Pertanyaannya kenapa sih kok cari fatwa? Enggak usahlah. Ya. Sudah jalan sendiri. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah. Masyarakat sudah terbimbing kalau yang namanya agama harus tanya kepada ulama. Dan mereka rata-rata ahli sunnah yang awam sama-sama paham kalau para ulama yang berbicara diterima. Tetapi kalau orang-orang yang bukan ulama enggak diterima. Sehingga mereka bingung, ini saya ngomong enggak akan dipercaya kalau enggak ada stempel dari ulama. Maka keliling dari mulai Yordan, Madinah, Mekah, ke Yaman, kemana saja, ke Mesir. Pokoknya dapat stempel dari para ulama. Nih, sekian ulama memberikan tazkiyah. Seperti dulu, majalahnya Muhammad Surur. Pertama, edisi pertama bicara tentang pentingnya sunnah dan pentingnya tauhid. Ditunjukkan kepada masyayikh. Bagaimana majalah saya? Oh bagus. Tolong minta rekomendasinya, bikin rekomendasi. Bahwa majalah ini majalah yang bagus. Majalah Al-Bayan waktu itu. Sampaikan ke sana kemari, dapat tazkiyah. Edisi kedua mulai memasukkan subhatnya. Agak samar. Edisi ketiga mulai tambah berani. Sampai para ulama berbicara bahwa ini majalah-majalah yang bal. Majalah yang sesat. Kadung namanya rusak, bikin majalah baru. Namanya As-Sunnah. Bukan As-Sunnah Indonesia. As-Sunnah Birmingham sana. Walaupun agak mirip. Qul inna a'udzubikumullah. Sama, minta tazkiyah lagi. Kami bukan mereka. Kami sudah ada keretakan dengan mereka. Kami bikin majalah sendiri. Dan ini yang pertama edisinya. Kasih tazkiyah lagi. Bagus. Karena memang edisi pertama bagus. Kemudian mulai disisipkan. Syubhat-syubhatnya. Qul inna a'udzubikumullah. Maka para salafiyin di sana kalau melihat majalah Al-Bayan dengan As-Sunnah, mereka berkata, lakumul bayan wa sunnah, walana al-kitab wa sunnah. Kamu hanya punya majalah Al-Bayan dan sunnah, kami punya kitab wa sunnah. Ibn Azamullah termasuk yang menyatakan para ulama sebagai penjilat tawud, itu mereka. Di majalah mereka itu Al-Bayan. Yang disebarkan oleh As-Saffah di sini. Di Indonesia disebarkan oleh dia kemana-mana. Akhwan ibn a'azamullakum muslim yang saya hormati. Cara mereka seperti itu. Kesimpulan dulu, pikiran mereka dipakai sebagai hujjah yang utama bahwa ini menurut saya baik. Ini saya pikir baik. Dan ini harus kita perjuangkan. Cari dalil. Dalam ayat tidak ada. Waduh, gimana ya? Dalam hadis tidak ada juga. Ada hadis juga dhaif. Ya sudahlah, bilang aja sahih. Dipakai hadis. Hadis sahih dikatakan oleh sebagian ulama, pada sebagian kecil itu pun tergelincir. Zallah, zallahnya alim itu dipakai, disahihkan oleh beberapa ulama. Coba sebutkan beberapa itu siapa? Cuma satu itu pun zallah, ketergelinciran beliau dipakai oleh mereka. Qanibina azakumullah. Kalau mereka butuh stempel, mereka akan cari apa yang cocok walaupun dhaif. Mereka akan katakan sahih. Kalau masih belum jelas butuh fatwa, mereka akan bertanya seperti tadi. Kalau tidak ada, cari yang mirip. Fatwa-fatwa yang mirip. Fatwanya ulama. Boleh kan? Ini fatwa ulama tahun kapan dan kepada siapa? Lu sama kan dengan kita? Beda jauh bumi langit. Kamu mengajarkan ilmu kalam, mereka enggak. Sangat beda jauh. Enggak bisa fatwa ini dipakai di sana. Karena bin Azzaqullah harus terangkan secara detail. Baru dapat fatwa yang benar. Ulama tidak alimul ghaib. Mereka tahu apa yang diberitahu. Dan apa yang tidak diberitahu, mereka tidak tahu. Rahimahumullah wa hafadhahumullahu ajma'in. Rahimahumullahu amwatahum. Wara'ahum. Ahya'ahum. Khamilina azamun, semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat dan semoga Allah memberikan penjagaan pada mereka yang masih hidup. Para ulama tergantung siapa yang memberikan informasinya. Maka informasi secara lengkap akan memberikan fatwa yang tepat. Tetapi kalau informasi disembunyikan sebagiannya, maka bisa jadi fatwanya salah dan itu tidak salah para ulama. Para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya, jujur, alim dan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, demikianlah permainan-permainan ahlul ahwa, sehingga kita harus ekstra hati-hati dengan ahlul bid'ah. Lo mereka membawakan ulama sebentar, dudukkan dulu ulama itu kapan berbicaranya dan tentang apa. Pertanyaannya mana? Kecuali kalau sudah mendapatkan berita lengkap dari kanan, dari kiri, dari yang pro dan dari yang kontra, sudah tahu semua, baru fatwanya insya Allah dalam keadaan, dalam kejelasan. Karena beliau tahu, hafizahumullah, tentang keadaannya secara jelas. Karena yang ini sudah menyampaikan, yang itu sudah menyampaikan. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah tentang masalah ini, wabil jumlah, secara ringkasnya, فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. Secara ringkas, berpecahnya Ahlul Kitab dan juga berpecahnya umat ini menjadi 73 golongan itu adalah konsekuensi dari takwil mereka. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, ringkasnya, kenapa umat berpecah? Karena takwil-takwil batil. Enggak mendapatkan yang cocok dari ayat, cari yang mirip. Kemudian ditakwilkan. Ayat ini maksudnya ke sana. Hadis ini maksudnya ke sana. Kalau ayat berani ditakwilkan, kalau hadis berani ditakwilkan, apalagi ucapan para ulama? Apalagi ucapan para ulama? Ini para ulama maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana, ini maksudnya boleh. Takwil takwil batil. Wabil jumlah dan secara ringkasnya perpecahan umat. Perpecahan Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasrani, bahkan perpecahannya umat ini menjadi 73 golongan disebabkan karena takwil-takwil batil. Karena takwil-takwil batil. Kalau tidak ada takwil batil, niscaya mereka Qur'annya sama, hadis-hadisnya juga sama. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Kitabnya sama, huruf per hurufnya sama. Surat-suratnya sama, persis kalimat per kalimat. Demikian pula hadis-hadis yang sahih jelas. Tetapi sayangnya ahlul ahwa mengambil satu ayat menakwilkannya kepada makna lain. Mengambil satu hadis menafsirkannya kepada makna yang bukan yang termaksud. Kepada makna yang cocok dengan hawa nafsunya, sedangkan hadis tidak kesana. Fahadihi sababul iftiraq. Inilah sebabnya perpecahan. Ini sebabnya perpecahan ummah. Wa yaqulu ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah dalam syarah al-Aqidah Tahawiyah, berkata Ibn Abdul Izz al-Hanafi, wa hal kharajatil khawarij wa atazalatil mu'tazilah wa rafadatil rafidah waftaraqatil ummah ala 73 firqa illa bitta'wil al-fasid. Kata beliau rahimahullah, tidaklah khawarij keluar melakukan bid'ah khurujnya. Demikian pula tidaklah terkucil mu'tazilah. Dan tidaklah rafidah menolak nasihat ahlul bait. Waftaraqatil ummah, dan tidaklah berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Illa bitta'wilil fasid, kecuali dengan takwil-takwil fasid. Khawarij memberontak, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah para sahabat. Apa sebabnya? Takwil-takwil batil. Wa man lam yahkum bima anzala faulaika humul kafirun. Takwilkan oleh mereka berarti orang yang berbuat dosa, enggak berhukum dengan Allah, maka kafir. Demikian pula Mu'tazilah. Menakwilkan sekian ayat. Khana fil na'azakumullah, tidak mau menerima apa kata Allah tentang sifat-sifat kecuali ditakwilkan. Wa rafadat ar-rafidah. Rafidah kenapa menolak nasihatnya ahli bait? Nasihatnya Imam Zaid rahimahullah, karena mereka menakwilkan sekian ayat. Maksudnya itu Ali. Ini apa ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar? Maksudnya Ali. Apa ini, inna a'tainakal kautsar? Maksudnya Ali. Semua maksudnya Ali, maksudnya Ali, maksudnya Ali. Kalau yang jelek-jelek maksudnya Abu Bakar. Jibtu wa Tawud maksudnya Umar sama Abu Bakar. Astagfirullahaladzim. Kalau yang jelek itu maksudnya Abu Bakar wa Umar. Kalau yang baik-baik maksudnya Ali, maksudnya Ali, maksudnya Ali. Ta'wil ta'wil fasid. Ikhwan ibn na'azamullah kaum muslim yang sahramati. Maka tidaklah mereka menjadi rafidah kecuali karena ta'wil ta'wil fasid. Tidaklah mereka menjadi mu'tazilah kecuali karena ta'wil ta'wil fasid. Tidaklah mereka menjadi khawarij kecuali karena ta'wil ta'wil fasid. Kenapa mereka jadi hizbiin, sururiin? Hah? Kira-kira kenapa? Kok muncul hizbiin, sururiin, al-mutalawwinin? Ta'wil-ta'wil fasid. Khana bin na'azakumullah. Seluruhnya penyimpangan-penyimpangan karena ta'wil-ta'wil fasid. Hampir. Hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kalau kafir yang benar-benar kafir, enggak akan pakai dalil. Kalau mukmin yang benar-benar mukmin akan menerima ayat dan hadis sesuai dengan maksudnya. Yang dipahami oleh salaf. Tinggal yang tengah-tengah di antara keduanya. Nerima enggak mau, nolak takut kafir. Gimana? Takwilkan. Ayat ditakwilkan. Hadis ditakwilkan. Apalagi ucapan ulama. Ditakwilkan oleh mereka dengan sekian takwil-takwil batil. Maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya. Fahadhal manhaj alladhi salakahu ahlul ahwa'i wal bidah. Inilah jalan yang dijalani oleh ahlul ahwa wa ahlul bidah. Mukhalifun limanhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Fin nadhari wal istidlah. Menyelisihi manhaj ahli sunnah dalam memandang dalil-dalil dan dalam mengambil dalil-dalil. Wa huwa min a'zami awamil tafarruqil ummah al-islamiyah. Dan itu merupakan sebesar-besar faktor yang memecah belah umat Islam. Sebesar-besar faktor yang memecah belah umat Islam. Subhanallah. Sangat jelas sesungguhnya. Pemecah belah umat, apa faktornya kok umat ini berpecah terus? Faktornya adalah takwil takwil fasid. Faktornya adalah sembarangan dalam beristidlal. Faktornya adalah memandang dengan cara pandang yang salah terhadap ayat dan hadis, terhadap ucapan para ulama, memandang dengan pandangan yang salah. Maka akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan. Kalau begitu, bagaimana jalan persatuan? Biasanya Setiap muslim pasti akan ingin untuk umat ini bersatu, iya kan? Dan kalau melihat perpecahan sedih, ya itu wajar. Siapa yang gak sedih melihat perpecahan? Kenapa pecah terus? Ini jawabannya. Pecah karena munculnya ahlul ahwa yang menakwilkan dengan takwil-takwil fasid. Apakah skup kecil ataupun skup besar? Kalau yang besarnya sampai menjadi Rafidhah, Jahmiyah dan sejenisnya. Tapi yang kecil-kecil di antara kita yang masih salafiyin ahli sunnah tiba-tiba memberikan berbagai macam takwil-takwil fasid, terjadi perpecahan. Otomatis terjadi perpecahan. Padahal ulama masih banyak yang masih hidup. Masih tersisa sekian banyak ulama. Kenapa enggak tanyakan apa maksudnya ayat ini, apa maksudnya hadis ini, apa maksudnya ucapanmu kemarin? Gampang. Apalagi didukung dengan Allah takdirkan kemudahan-kemudahan dalam teknologi. Gampang. Bisa telepon, bisa SMS. Dan para ulama membuka kesempatan untuk bertanya. Apakah lewat SMS ataupun lewat telepon? Alhamdulillah. Bahkan sebagian mereka punya grup-grup. Masya Allah. Apalagi? Alasan apa lagi untuk menakwilkan dengan takwil-takwil batil? Alasan apa kalau bukan hawa? Alasan apa kalau bukan dorongan-dorongan hawa nafsu? Saya kalau begini, saya begini. Ruginya begini, ruginya. Dunia. Kalau saya akan menyatakan apa adanya sesuai dengan ucapan para ulama, niscaya saya enggak akan punya pengikut atau sedikit sekali pengikut saya. Enggak akan diundang ke sana, enggak akan diundang ke sini. Qul inna a'udzubikumullah. Itu penyebab munculnya takwil-takwil batil yang akhirnya dengan takwil-takwil batil terjadilah perpecahan-perpecahan yang menyedihkan. Nasallahu ta'ala an yuwaffiqana ila tauhid was sunnah wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an. ويهد السلفيين إلى التوحيد والسنة ويثبتهم ويثبتنا جميعا على التوحيد والسنة وعلى فهم السلف الصالح آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada wanita hamil sebelum nikah. Apakah boleh dinikahkan sebelum bayi lahir atau setelah bayi lahir? Setahu saya, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan, bukan malah dinikahkan. Diasingkan antara perempuan dan laki ini dan juga ke tempat lain setahun. Nah, juga secara hukum nikah harus setelah lahir bayi yang dikandungnya. Apakah dia dalam keadaan hamil karena yang halal, pernikahan, kemudian suaminya cerai atau suaminya meninggal, tetap harus selesaikan haid. Bahkan budak, kalau beli budak, dalam keadaan hamil, tunggu sampai lahir dulu. Setelah lahir, baru. Setelah habis nifasnya, baru boleh dijimai. Budak. Enam. Sehingga nasab itu jelas. Pertanyaan kedua, bagaimana status bayi yang lahir? Statusnya ibnu ummihi, anak ibunya. Anak ibunya. Kalau ibunya fulanah, maka dikatakan Abdullah ibnu fulanah. Selesai. Bagaimana kalau dia menikah, siapa walinya? Kata Syekh Abdullah al-Mar'i hafizahullah, ketika pernah ditanya masalah itu, yang akrab ila hadzal walad, yang paling dekat nasabnya dengan anak ini adalah saudara ibunya yang laki-laki. Bukan bapaknya. Saudara ibunya, karena dia anak ibunya, suaminya, tidak tahu siapa. Tetapi zinanya dengan dia, belum tentu. Mungkin dia nakal, sama 2-3 orang laki-laki mungkin. Yang jelas, disebutkan dalam hadis dengan lafaz yang sangat jelas. Al-waladu lil-firash, walil-ahir al-hajar. Anak itu milik pemilik ranjang, adapun pezina, dapat batu. Artinya apa? Tidak mendapatkan nasab sama sekali, enggak dilipatkan nasabnya. Dia dapat batu. Oh, itu anak saya. Bukan. Bukan anakmu. Loh, saya bapak biologisnya, tidak bisa dalam Islam. Kalau bukan karena pernikahan, akhir itu pezina, dapat batu. Anak ini tidak dinasabkan kepada dia. Nasabkan kepada ibunya. Kalau enggak diketahui sama sekali, dalam keadaan dia tidak pernah nikah, maka anak ibunya. Sehingga nanti kalau sampai menikah, kalau perempuan anaknya, maka yang menikahkan adalah akrab nasab ilaih, saudara ibunya yang laki-laki. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Itu setahu saya. Apa hukum bermakmum dengan ahlul bid'ah? Dan apakah boleh berloyalitas kepada mereka? Bermakmum dengan ahlul bid'ah, ya, bisa sah. Ya. Selama ahlul bid'ah itu tidak bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah yang tidak mengkafirkan, artinya dia masih muslim. Selama dia masih muslim, maka sholat di belakang mereka sah. Enam. Tetapi berloyal pada mereka, tidak boleh. Enam. Para ulama memperingatkan bahayanya mereka, dan peringatkan untuk jauh dari mereka. Membenci mereka. Bismillah, mohon nasihat dan bimbingannya. Apa manhaj Ustazul Akmal? Apa boleh belajar dengannya? Atau dengan Ustazul Akmal? Apakah boleh mengikuti kajian Ustazul Akmal yang sekarang masih berteman dengan Dzulqarnain bin Mubarak Kesenusi? Iya. Berteman dalam keadaan berbeda 180 derajat. Yang satu terlalu tamayyu'. Yang satu terlalu keras. Ajib Allah. Khun ibn a'azakumullah. Sudah kita sampaikan sedikit di sana. Di Fatahillah. Bahwa ketika Syekh Athaiyah mau ke sini, mau ke Dzul Akmal, dilarang oleh Syekh Rabi. Jangan. Jangan ke Dzul Akmal. Jangan pula ke Dzulqarnain. Ini ucapan Syekh Rabi, hafizahullah. Sehingga kita tahu sebatas mana keadaan beliau. Tetapi berita-berita yang saya dengar, wallahu alam kepastiannya, kita tunggu saja. Mereka, beliau-beliau, hadani Allah wa iyyahuma, menulis taubatnya dan ingin mengucapkan atau ingin mencabut perkara-perkara yang dianggap salah atau dianggap menyimpang. Dan itu berita bagus. Tetapi tentunya kita tetap waspada. Karena perkara-perkara yang sini sering terjadi. Taubat, kemudian berbuat lagi, taubat, berbuat lagi. Sehingga kita harus betul-betul melihat apakah benar-benar jujur, serius, dan terbukti. Apalagi baru berita simpang siur. Ada pun yang tertulis, yang sudah menyebar di beberapa SMS dan sampai kepada saya, itu baru satu poin saja. Dzulqarnain hanya menyebutkan tentang tahdirnya kepada orang awam, dan itu salah. Tidak mentahdir orang awam itu salah, saya cabut, dan yang benar adalah harus mentahdir termasuk orang awam, gitu. Perkara itu Dzul Akmal hanya satu juga, bahwa saya cabut apa yang saya katakan bahwa saya adalah Amirul Mukminin, yang menyelisih saya adalah Khawarij dan sebagainya, dia cabut, tertulis. Sedangkan permasalahan pada beliau-beliau ada banyak, ada beberapa permasalahan-permasalahan lain yang insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk rujuk dari yang lainnya. Satu sudah bagus, yang lainnya bagaimana? Nah, Ustaz barakallahu fikum, berkenan dengan tahdzir sudah dibahas. Apakah pendengar Radio Roja termasuk 72 golongan yang tidak selamat tidak ke neraka? Anda enggak tahu. Wallahu taala a'lam. Tapi pendengar Radio Roja adalah orang-orang yang sembrono dan sembarangan, terlalu lancang, terlalu berani. Kalau masuk syubhat pada dia enggak kerasa. Tiba-tiba dia menyimpang. Ini bahayanya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau masuk apa tidak masuk itu wallahu taala alam, Allah yang akan menghisab dan menghitungnya. Tetapi yang bisa dilihat dengan kasat mata bahwa orang ini terlalu lancang. Sudah diperingatkan oleh para ulama, masih lancang, masih berani. Orang yang seperti ini berbahaya. Bisa terjerumus dia dalam berbagai macam penyimpangan. Hukum memakai parfum minyak wangi, minyak rambut atau handbody yang mengandung alkohol. Ini kembalinya kepada apakah alkohol najis atau tidak najis. Adapun haramnya diminum sepakat para ulama. Bahwa itu haram kalau diminum. Sekarang kalau dia menjadi arak gosok atau menjadi sesuatu obat di luar, bukan obat minum ya. Obat minum juga sama haramnya. Ini obat gosok di luar, tidak diminum. Maka jelas dia dalam keadaan bukan minum khamr. Sekarang yang kedua, apakah dia najis? Ini yang Allah Ta'ala sepertinya ada perbedaan di kalangan para ulama. Bahwasanya sebagian menyatakan bahwa itu najis dari kalimat rijsun. Dikatakan semuanya judi, undi nasib, khamar, judi dan undi nasib adalah rijsun. Rijis itu bisa bermakna najis, bisa bermakna buruk, busuk, jelek. Nah, sehingga yang menafsirkan bahwa rijis adalah najis, maka mereka menganggap najis. Sedangkan para ulama yang menyatakan bahwa ini tidak bermakna najis, karena disebutkan bersamanya judi, yang disebutkan bersamanya undi najis, undi nasib. Dan tidak bisa dikatakan najis yang seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Bagi-bagi pertanyaannya. Satu kertas empat pertanyaan. Sebab-sebab apa yang menyebabkan seorang futur dari ilmu dan keluar dari manhaj salaf? Di antara sebab seorang itu futur ketika dia sudah mulai malas mengkaji ilmu dan sibuk dengan dunia. Pertama, enggak sengaja. Aduh, anak ada acara. Acara ditinggalkan ada acara. Acara yang pertama ngaji. Acara yang kedua, dunia, bisnis. Kan ini sudah satu keanehan. Kok dia bisa lebih mementingkan dunianya daripada agamanya? Sekali. Insya Allah besok saya hadir. Besoknya ada sok yang lain lagi. Ada janji sama partner bisnisnya. Yang berikutnya lagi, saya panitia, jadi saya harus ngurus, ngurus ini, ngurus itu. Kajian berlangsung, dia ngurusin makan. Katanya ngurusin makan. Enggak hadir lagi. Ya. Itu akan turun terus. Ya. Lama-lama dia akan futur. Lama-lama akan merasa iman di hati itu turun dan semangat juga mulai pudar. Ya. Ini bahaya. Ya. Demikian pula orang yang dalam keadaan bergaul dengan ahlul bid'ah. Juga sama. Ya. Sering futur dia. Bingung. Ini kok begini? Ini kok begitu? Ini kok begini? Ini kok begitu? Karena dia ngambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari situ, sampai ujung-ujungnya futur. Alah, pusing saya. Udahlah, enggak ada ngaji-ngajian. Enggak ada Islam-Islam, enggak ada sunah-sunahan. Saya mau bisnis, saya mau dagang. Futur akhirnya. Salah siapa? Bukan salah ustadznya yang mentahdir. Kok ustadz cuma tahdir jadi dia futur? Bukan. Salah dia. Kenapa sok mau mengambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari sono, ujung-ujungnya malah bingung sendiri. Stres, futur akhirnya. Enam, ikhwanuddin a'azakumullah. Alhamdulillah enggak sakit ya. Sudah cukup. Ada seorang ahlu sunnah dengan takdir Allah menikah dengan seorang awam berfaham Asy'ari. Kemudian dia menyesal karena paham apa ini? Asy'ari. Bagaimana satu-satu ini tidak sebutkan laki atau perempuan? Nah, kalau laki-laki dia pemimpinnya, harusnya wanita yang Asy'ariyah ini dididik sampai menjadi ahlu sunnah. Ya. Ima dibina, kalau enggak dibinasakan. Bukan. Dibina kalau bisa kembali, kalau tidak bisa ganti, kan beres sesungguhnya. Kalau perempuan, sekarang sebaliknya, kalau perempuan ahli sunnah ternyata dinikahkan oleh orang tuanya dengan Asy'ariyah, dengan seorang Asy'ari. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Kalau bisa menasihati suaminya sampai kembali pada sunnah, wabihi wa ni'mah. Itu yang afdal. Itu yang bagus. Kalau tidak bisa, selama dia masih bisa menjaga agamanya, sunnahnya, akidahnya, wabihi wa ni'mah. Kalau tidak bisa, baru alternatif yang terakhir. Nah, untuk meminta lepas dari dia, yaitu khulu. Itu terakhir. Kalau dia masih bisa menjaga agamanya, maka sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan tanya kembali pada yang lain. Mudah-mudahan bisa dapat lebih jelas dari apa yang saya jelaskan. Apa tadi pertanyaannya? Bolehkah belajar bahasa Arab dari Yayasan Al-Madinah Surakarta? Qanibnina azakumullah. Saya anjurkan untuk cari yang lain saja, yang lebih baik. Nah, sudah kita katakan berkali-kali, kalau dia dalam keadaan ingin selamat, benar-benar ingin selamat, ada jalan tol yang sangat aman, tentram. Enggak sulit. Kenapa harus jalan di tali? Kenapa harus begini-begini? Awas jatuh. Hati-hati dari kanan. Kok nyusahin diri? Iya kan? Gambarnya seperti itu. Kalau dia mau membuat pondok yang bersih, tidak ada paksaan dari depak ataupun dari pedanka. Enggak ada aturan. Swasta penuh. Aman. Sampaikan Quran wa sunnah bima fahimahu salaf, selesai. Mereka mendapatkan ilmu bahasa Arab, manhaj, din. Kenapa memaksakan diri harus berijazah sampai dia harus terpaksa harus begini, terpaksa begitu. Ngapain? Ada jalan yang luas, aman, kenapa cari jalan yang sulit? Sehingga ada pertanyaan besar bagi saya pribadi. Ada apa dengan mereka? Enam. Apa yang dicari? Enam. Apabila pada safar pada hari Jumat, kemudian kita mendapatkan salat Jumat di masjid dalam perjalanan tersebut, apakah boleh dijamak Jumat dengan asar? Setahu saya, wallahu a'lam, tidak pernah terjadi, tidak diriwayatkan salat Jumat dijamak dengan asar. Sehingga imma kamu sholat duhur dan sholat asar dijamak, karena musafir tidak wajib Jumat. Atau kamu sholat di masjid tersebut tetapi niatmu duhur, dua rakaat. Setelah niat duhur baru niat asar. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang jelas yang ada adalah rukhsah untuk tidak Jumatan. Dan rukhsah untuk dijamak antara duhur dengan asar dan dikosor. Bagaimana hukum pemilu Indonesia? Apakah ahlu sunnah Indonesia ikut mencoblos atau tidak? Karena adanya fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang menurut hizbiyun menandakan boleh mencoblos karena untuk mencegah madarat yang lebih besar. Nah, ini contoh praktek sekarang. Sekarang contoh praktek. Fatwa Syekh Abdul Muhsin menurut hizbiyun. Rawinya hizbiyun. Berarti kita harus tanya, pertanyaannya kayak apa? Iya kan? Jawabannya seperti apa? Dan pertanyaan seperti apa? Kamu ngomongnya apa nanyanya? Kenapa kita gak percaya sama mereka? Karena mereka paling ahli untuk membuat pertanyaan supaya jawabannya cocok. Paling ahli. Contoh yang sering terjadi fatwa-fatwa seperti ini digambarkan oleh Syekh. Ya Syekh, kalau kita tidak memilih yang ini, niscaya yang akan berkuasa orang Nasrani, Syekh. Saya kan, digambarkan betapa seremnya kalau enggak ikut. Padahal belum terjadi pemilu. Itu orang-orang yang di atas sana sudah tahu bakalnya ini yang jadi presiden. Kenapa? Karena pemilu hampir sebagian besarnya permainan. Permainan politik yang antum masih TK dalam masalah itu. Saya juga sama. Masih enggak ngerti apa-apa. Kenapa? Kok tiba-tiba orang dari jauh-jauh, dari sana, dari Amerika datang, bukan ketemu presiden, ketemunya Jokowi. Ada apa? Qadifinna'azakumullah. Rumit untuk dibahas. Dan kemana ini gambarannya? Kenapa kok tiba-tiba orang sudah tahu semua, bakalnya ini yang jadi. Dan benar. Tapi orang-orang yang dimaksud pengamat-pengamat politik. Artinya mereka sudah tahu permainannya. Oh, permainannya begini, begini, begini. Oh, ini pasti ini yang jadi. Qadifinna'azakumullah. Khalas. Sekarang yang bikin aturan demokrasinya mereka, maka yang bisa membuat berbagai macam trik-triknya juga mereka. Alias katalik, kamu jangan mau dibobodoh, jangan mau ditipu oleh mereka. Itu komputer semua, komputer yang bikinnya mereka, virusnya yang bikin mereka. Gimana kira-kira? Oh, tapi ada antivirus, antivirusnya yang bikin mereka. Gimana? Tapi kan bisa di anu sama Google. Google-nya punya mereka. Gimana terus? Mau apa? Khamenei'azakumullah khalas. Itu gambarannya yang salah kepada masyayikh. Sehingga memfatwakan seperti itu. Selalu alasannya, berkali-kali alasannya, kalau kita tidak milih akan begini, ini dusta semua. Yang belum tentu terjadi. Maka kita kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah itu adalah perkara bid'ah muhdatsah yang kita enggak ikut-ikutan. Ini jelek, ini lebih jelek, ini agak jelek, ini jelek. Jelek semua. Gimana terus? Mau apa kita pilih? Kalau ada Umar bin Khattab aja, mungkin masih, waduh, ini harus milih kayak ini. Salah satu calonnya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin, tapi sekarang siapa? Ini mirip semua, kurang lebih. Apa bedanya? Barakallahu fikum. Pertanyaan sikap kita terhadap ustadz yang ditahdir sudah paham. Tapi bagaimana sikap kita kepada thalabul ilmi yang belajar kepada ustadz yang ditahdir tersebut? Dinasihati. Diperingatkan. Diingatkan dengan ucapan masyayikh. Kalau masih tetap ta'assub dengannya, maka al-haq ma'ahu. Maka samakan dengan gurunya. Musibah sakit yang kita terima, apakah disebabkan karena dosa-dosa kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan kemungkinan besar. Kalau kita memang banyak dosa. Tetapi kalau sakit yang menimpa misalnya Nabi Ayyub, apakah karena dosa-dosa? Tidak. Itu ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah membuktikan betapa sabarnya Ayyub di hadapan seluruh manusia. Nah, alaihissalam. Tetapi kalau kita kemungkinan besar kena dosa, maka pertama harus bertaubat pada Allah, beristighfar, dan kemudian berdoa agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi minta ampun dulu, taubat dulu, dan kemudian meminta disembuhkan oleh Allah SWT. Dan disabari penyakitnya, karena itu sebagai penghapus dosa-dosamu. Penghapus dosa, sehingga jadi nikmah, karena dia penghapus. Anak punya toko sembako. Apakah toko sembako terkena zakat? Ini berarti urud tijarah. Urud tijarah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan enggak ada zakatnya, sebagian menyatakan ada. Kalaupun dikatakan ada, karena ada hadis yang atau athar seorang sahabat membawa barang dagangannya kemudian ditegur apakah sudah dikeluarkan zakatnya, itu pun kata beberapa ulama sekali ketika dia dalam keadaan membelinya atau apa kulakannya, kan sudah selesai. Enam. Karena statusnya duda, bagaimana sikap akhwat tersebut? Apakah harus menolak pinangan ikhwan tersebut? Oh, ini panjang ceritanya. Oh, satu lembar penuh. Dan terakhir aja ya, karena banyak pertanyaan juga ada berapa pertanyaan. Kalau orang tuanya cocok dengan alasan yang syar'i, hanya karena duda, jangan ditolak. Fadhfar bidzatid din taribat jadak. Cari dari sisi agama yang bagus, selamat. Selamat. Jangankan duda, kalaupun sudah punya istri. Iya. Kalau dia soleh, mukmin, taqi, seperti syekh, bagaimana kira-kira? Masa ditolak? Datang syekh melamar anak perempuanmu. Alim. Khana ibn a'azakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang enggak dijawab. Imma karena saya tidak bisa menjawab atau karena berkait dengan fitnah. Bukan fitnah maksud saya, kalau fitnah saya jawab. Berkait dengan aib seseorang yang ternyata dusta beritanya, sehingga saya tidak bacakan. Ini na'udzubillah min dzalik. Urusan yang kayak gini, urusan yang dipertanggungjawab di atas di sisi Allah SWT dengan berat. Tuduhan pada seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, sehingga saya bawa pertanyaannya. Dan saya akan cari sumbernya. Artinya, ini harus diluruskan. Kejadiannya sama sekali tidak seperti ini. Ini kadzab dan dusta besar. Nah, barakallahu fikum. Sama. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.